kepadamu, memohon ampunanmu. Akankah engkau ampuni segala khilaf dan salahku yang menggunung bagai menembus awan? Seluas samudra, tujuh lautan. Ya Allah, berikanlah hambamu cahaya, terang benderang membimbing arah jalanku, dan biarkanlah jiwa raga ini kekal abadi di taman surgawimu, ya Allah. Salahku yang menggunung bagai menembus awan, seluas samudra, tujuh lautan. Cahaya terang benderang membimbing arah jalanku, dan biarkanlah jiwa raga ini kekal abadi di taman surgawimu, ya Allah. Surgawimu, ya Allah.